السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد, الحمد لله, inilah dia pertemuan kita yang kedua dalam kitab التوحيد dari صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Kitab yang paling sahih setelah Kitabullah adalah Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Muhammad ya Ibn Ismail, Ibn Ibrahim, Ibn Mughirah, Ibn Bardizbah Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan sudah kita sebutkan jumlah hadis dengan pengulangan di dalam Sahih Bukhari 7300 sekian menurut perhitungan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Adapun tanpa pengulangan hampir 4000 hadis. Kalau dihitung sampai nomor hadis terakhir dengan pengulangan, jumlah hadisnya 7907. Bayangkan, berarti hampir berapa? 8000 hadis. Dan itu semuanya sahih. Dengan pengulangan, tanpa pengulangan, itulah dia 4000 hadis sahih. Yang difilter dari berapa? 600.000 hadis. Yang mana beliau rahimahullah taala setiap kali akan meletakkan hadis dalam kitab ini, beliau istikharah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah 2 rakaat. Baik. Sekarang kita lanjut hadis yang kedua. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah wa haddatsani Abdullah ibn Abi al-Aswad. Qala haddatsana al-Fadl ibn al-Ala. Ini cara membacanya. Tapi kalau ada haddatsana atau sana amba'ana, kita pakai qala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah wa haddatsani Abdullah ibn Abi al-Aswad. Qala haddatsana al-Fadl ibn al-Ala. Al-Bukhari rahimahullah mengatakan kami diberitakan oleh Abdullah ibn Abi al-Aswad. Abdullah mengatakan kami diberitakan oleh Al-Fadl ibn al-Ala. Qala haddatsana Ismail ibn Umayyah. Al-Fadl berkata kami diberitakan oleh Ismail ibn Umayyah an Yahya ibn Abdullah ibn Saifi, dari Yahya ibn Abdullah ibn Saifi, annahu sami'a Aba Ma'bad maula ibni Abbas yaqul. Abdullah mendengar Abu Ma'bad. Abu Ma'bad maula, namanya maula budak yang dimerdekakan oleh Ibnu Abbas, itu Abdullah bin Abbas. Dia berkata sami'tu Ibn Abbas yaqul, aku mendengar Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata lamma ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'adhan ila nahwi ahli Yaman, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adh Ibn Jabal ke negeri Yaman. Ingat, yang namanya Yaman selatannya kota Makkah. Mulai dari Taif ke selatan sampai ke Hadramaut, ini namanya apa? Yaman. Ya, itu namanya apa? Al-Yaman. Baik. Qala lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Mu'adz ibn Jabal. Ingat, Mu'adz matinya muda. Berapa umurnya? 38 tahun. Maka mati tidak kenal usia. 38 tahun. Masih muda sekali, belum 40. Ya. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke Yaman, Nabi memberikan nasihat. Nabi memberikan wasiatnya. Nabi mengajarkan cara berdakwah. Apa itu? Innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab. Hai Mu'adz, kamu ini akan mendatangi ahlul kita. Teringat diutusnya beliau ini tahun keberapa? Tahun ke-10 Hijriyah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat Hajjatul Wada'. Innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab. Hai Mu'ad, kamu ini akan mendatangi ahlul kitab. Ahlul kitab ini maksud siapa? Al-Yahud wan Nasara. Tetapi ini maksud di sini yang pertama kali adalah al-Yahud. Karena Yahudi ini masuk ke negeri Yaman sebagaimana disebut oleh Ibnu Ishaq di zamannya As'ad Dzikr. Ini namanya Tubba'ul Asghar, Tubba kecil. Kenapa? Karena raja-raja Yaman gelarnya apa? Tubba. Raja-raja Mesir gelarnya apa? Fir'aun. Raja-raja Ethiopia gelarnya Najasyi. Penguasa-penguasa Romawi gelarnya Kaisar. Raja-raja Persia gelarnya Kisra. Nah, masuknya Yahud ke negeri Yaman itu di zamannya As'ad Dzikr. Ini Tubba'ul Asghar, karena ada Tubba'ul Akbar. Dan mereka al-Yahud wan Nasara dinamakan oleh Allah sebagai apa? Ahlul Kitab. Karena Allah turunkan kepada mereka Taurat, karena Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka Injil yang di dalamnya ada perintah-perintah Allah, di dalamnya ada larangan-larangan Allah untuk diamalkan, untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya tauhid. Maka Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 3 dan 4, wa anzalat Taurata wal Injil min qablu hudal linnas. Nah, Taurat Injil diwarisi, kemudian setelah itu mulai dirubah, mulai ditambah, mulai dikurangi, tercampurlah antara yang hak dengan yang batil. Begitu turun Al-Quran, terhapus semuanya. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innaka taqdum, hai Mu'ad, kamu ini akan mendatangi kaum ahlul kitab, yaitu kelompok ahlul kitab, khususnya al-Yahud. Demikian juga An-Nasrani. Dan di sini disebut oleh Ibnu Hajar, para hadirin, faedah di sini dari ucapan ini. Ini namanya tautiah, mukaddimah, untuk memberitakan kepada calon dai ini, ini loh wakil kenyataan yang kamu akan hadapi. Mereka itu ahlul kitab, berarti apa? Punya dalil. Mereka punya dalil. Mereka punya Taurat, mereka punya Injil. Maka berbicara dengan mereka tidak sama berbicara dengan orang-orang jahil. Maka kamu siap. Nah, inilah namanya dai itu para jamaah. Inilah yang pantas berdakwah itu. Ini bukan sembarangan baca-baca udah. Ya, mutar-mutar bengar. Harus tahu, kamu tuh mendatangi begini. Mereka punya kitab, mereka punya Taurat, mereka punya Injil. Maka ya, cara menyampaikan tidak sama dengan orang yang jahil. Ini dia penjelasan dari Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik. Tetapi juga di samping ahlul kitab di Yaman itu juga abadatul awthan, banyak penyembah berhala. Dan ini menunjukkan bahwasanya dakwah ini tidak pilih. Dia Yahudi ke, dia Nasrani ke, dia musyrikin ke, apa saja tetap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faliyakun." Maka hendaklah. Ya, "Faliyakun," maka hendaklah. Awwalama tad'uuhum ila an yuwahhidallaha ta'ala. Dakwahmu pertama kepada mereka dakwah tauhid. Ini jelas sabda Nabi, ila an yuwahhidallah, Jadi kalau orang tanya, mana ada yang mengatakan tauhid dalam Quran? Iya, dalam Quran tidak ada bilang tauhid, tetapi dalam hadis jelas dalam riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Muslim ditafsirkan mentauhidkan Allah syahadat alla ilaha illallah. Jadi tauhid dengan syahadat la ilaha illallah itu sama. Baik. Ilahil wahidullah. Di sini fal yakun. Ini perintah. Ya. Yang pertama kali kamu ajak mereka mentauhidkan Allah. Lafaz yang lain, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajaklah mereka bersyahadah. Tidak ada bedanya, tauhid dengan syahadah sama. Wa fi riwayah, riwayat yang lain, falyakun awwala ma tad'uhum ilai ibadatullah. Hendaklah yang pertama kali kamu ajak mereka adalah ibadah. Ibadah itu bimana tau? Tauhid. Baik. Maka makna dari syahadat la ilaha illallah tauhidullah bil ibadah. Ya. Wal bu'd an ibadati ma siwa, menjauhkan ibadah-ibadah kepada selain Allah. Dan inilah dia maksud dengan kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah. Faman yakfur bit tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Baik. Tentu al-imanu billah ini maknanya adalah ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Lalu dikatakan ila ayyuhidullah, dalam satu riwayat ila syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Berarti apa? Setelah dia mentauhidkan Allah dengan ibadah, mesti pula dia tauhidkan Rasul dengan ittiba. Sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, hatani aw hadani tauhidan. Ini dua tauhid. Ifradul mursil wa ifradul mursal. Mengesakan yang mengutus, siapa yang mengutus Rasul? Allah. Ini ibadah. Mengesakan yang diutus, yaitu mutaba'ah, yang diikuti hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hadis ini, potongan hadis ini sedikit ini, dalil yang nyata tentang kewajiban bertauhid dan kewajiban mendakwahkan tauhid. Karena Nabi mengatakan falyakun awwala, hendaklah yang pertama. Yang pertama kali engkau dakwahi mereka syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Baik. Lalu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza arafu dzalik, apabila mereka sudah mengetahui tauhidullah dan mengamalkannya. Bagaimana bentuk pengamalan tauhid? Ikhlas, ibadahnya hanya kepada Allah. Dia tinggalkan segala macam bentuk syirik. Disinilah kamu kasih tahu mereka tentang faraidul Islam, kewajiban-kewajiban dalam Islam yang paling agung setelah tauhid, salat lima waktu. Maka Nabi mengatakan fa idza arafu dzalik, kalau mereka sudah paham tauhid. Kenapa? Orang kalau tidak paham tauhid tidak ada gunanya salat. Nah, apa gunanya salat? Sekarang tauhidnya enggak beres. Enggak ada gunanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Dalam surah Al-An'am, dan lagi pula surah lagi surah Az-Zumar, lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Al-An'am, walau asyraku, kalau mereka syirik hancur amalan mereka. Surah Az-Zumar, ya Muhammad, kalau kamu syirik hancur amalanmu. Maka cocok di sini Nabi SAW mengatakan fa idza arafu dzalik, kalau mereka sudah tahu tauhid, faham akidah, faham tauhid, mereka amalkan, fa akhbirhum anna Allah farada alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Kasih tahu mereka Allah Azza wa Jalla wajibkan mereka untuk sholat lima waktu, siang maupun malam. Dan ini ingat ya, bagi yang awal-awal Islam seperti ini, belum ada yang namanya ibadah-ibadah sunnah. Tetapi ingat, ini namanya tadarruj, perlahan-lahan. Karena ingat, tahun Nabi mengutus Mu'adz tahun ke-10. Tahun ke-10 Islam hampir sempurna, otomatis ada sholat sunnah dan semisalnya. Tapi apa? Awal dia berdakwah tentu mengedepankan yang paling wajib dulu, tauhid. Setelah wajib, sholat lima waktu. Nanti lama-lama akan dikasih tahu ini rawatibnya, ini mu'akkadnya, ini bukan mu'akkadnya. Tadarruj, ya, selangkah demi selangkah dengan mengedepankan yang paling utama kemudian yang utama. Maka di sini potongan ini dalil menunjukkan bahwasanya sholat lima waktu inilah sholat yang wajib. Selain itu sunnah. Namun ada beberapa hal dia menjadi wajib karena asbab. Ya, sebagian ulama mengatakan masuk masjid tahiyatul, dia masuk baru wajib. Kalau nggak masuk, nggak wajib dia. Wahakala. Jadi sepakat lima ini wajib sudah. Adapun yang lainnya ada perselisihan. Contoh, Idul Fitri itu Allah. Sebagian mengatakan wajib. Ya, istisqa dan yang lainnya. Dan ingat, sebagaimana kita sebutkan, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan Muadz ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya. Kemudian dari sini juga kita bisa mengambil faedah bagi para imam-imam, pemimpin-pemimpin, hendaklah mengutus dai-dai yang mengajak kepada tauhid dan yang mengajarkan manusia syariat Islam. Ini yang penting. Para dai Allah Azza wa Jalla, ajarkan umat kepada tauhid, tauhidnya para nabi, tauhidnya para rasul. Demikian juga kelanjutan dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa idza arafu dzari, kalau mereka sudah tahu kewajiban salat lima waktu dan mereka sudah melaksanakannya, fa akhbirhum, maka beritakan kepada mereka annallaha iftarada alaihim zakata amwalihim atau fa idza sallu. Di sini disebutkan fa idza sallu, kalau mereka sudah salat, kasih tahu mereka Allah wajibkan mereka zakat. Zakat ini tukhadhu min ghaniyihim, diambil dari orang kayanya, faturaddu ala faqirihim, diberikan kepada fuqara. Perhatikan dari potongan ini kita bisa mengambil faedah. Pertama, bagi para pemimpin hendaklah mengangkat jubah orang-orang yang memungut zakat amil. Kemudian dari potongan ini juga kita bisa mengambil bahwasanya antara sholat dengan zakat selalu digandengkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Al-Quran waqimus sholat waatuz zakat. Di sini kalau sudah mereka sholat, kasih tahu mereka wajib bayar zakat. Cocok Abu Bakar memerangi siapa? Orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Sampai disebutkan ya puluhan tempat di dalam Al-Quran yang menggandengkan antara apa? Salat, zakat. Maka Abu Bakar mengatakan as-salat, ini salat ini hakullah, hak Allah subhanahu wa ta'ala yang di badan. Kemudian wal-zakat hakul mal, zakat itu haknya harta. Kemudian faedah yang ketiga dari potongan ini, kita bisa mengambil bahwasanya ketika kita menyalurkan zakat, boleh hanya memberikan satu asnaf saja. Karena kita mengetahui zakatul mal berapa asnaf yang boleh menerima? 8. Sebutkan Allah Azza wa Jalla dalam surah apa? Thaha ya. Allah Azza wa Jalla sebutkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaihi wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Sesungguhnya zakat itu untuk siapa? Fuqara. Masakin. Amilnya. Mu'allafah qulubuhum. Budak. Wal gharimin, orang bangkrut, bailid berutang. Wa fi sabilillah. Kemudian wabnus sabil. Ini 8. Nah, andai kata kita lihat satu kelompok saja yang paling membutuhkan, boleh kasih satu saja. Ini 8 nih. Sama-sama mereka berhak. Tapi yang paling membutuhkan satu, boleh dikasih satu saja. Atau sekarang ini zakatnya sedikit, kalau dikasih orang banyak dapat apa? Dapat sama sedikit, manfaatnya kurang. Dari mana diambil? Tukhadu min ghaniyihim faturaddu ala faqirihim. Diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang fakir. Kan satu saja disebut ini. Baik. Fa idza aqarru bidzalik. Ketika mereka mengakui dan menerima semuanya itu, fakhud minhum, ambil harta mereka. Tetapi ingat, watawaqqi karaima amwalin nas. Ketika memungut zakat, jangan ambil harta yang terbaik. Itu zalim. Dalam riwayat yang lain dikatakan, wattaqi da'watal mazlum, tambahannya. Takutlah kalian wahai para pemungut zakat doanya orang-orang yang terzalimi. Kenapa? Dengan kita mengambil harta yang terbaik itu menzalimi dia. Karena kaidahnya dalam memungut zakat ambil yang tengah-tengah. Tidak terlalu bagus, tidak juga terlalu jelek. Ambil tengah-tengah. Nah, ketika diambil yang paling bagus nanti para hadirin, maka apa? Ini marah yang punya. Nah, ketika marah ini jelas menzalimi. Maka Nabi mengatakan wattaqi da'watal mazlum, takutlah kalian akan doanya orang-orang yang terzalimi. Kenapa? Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, antara orang yang terzalimi dengan Allah tidak ada penghalang doanya mustajab. Dan ini umum. Hatta yang kita zalimi orang-orang luar Islam tetap doanya bisa mustajab. Baik. Kemudian faedah yang bisa diambil juga dari hadis ini, seorang tidak bisa dikatakan muslim sampai dia mentauhidkan Allah dengan tauhidul ibadah. Kalau hanya mengatakan Allah menciptakan, Allah menghidupkan, ini sama orang-orang kafir juga begitu. Yang menjadikan dia masuk Islam dengan tauhid uluhiyah. Maka disinilah dia nampak dakwah Nabi yang pertama kali kamu ajak mereka ila an Iwahidullah, itu tauhid ibadah. Kemudian juga dari hadis ini bisa diambil faedah, ibadah manapun yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan menjadi ibadah tanpa tauhid. Tidak akan benar ibadahnya atau tidak dikatakan ibadah yang hak tanpa tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang bisa diambil faedah juga dari hadis ini, mengambil harta orang yang terbaik ketika memungut zakat zulmun. Ini sudah termasuk kezaliman. Maka lihat di sini di dalam hadis ini ada dua bentuk kezaliman yang ditiadakan. Kezaliman terbesar syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, zalim pada harta orang lain. Itu apa? Mengambil yang terbaik. Adapun kalau yang punya yang mengeluarkan yang terbaik, tidak ada masalah. Misalkan ini lagi pungut zakat kambing ini. Dia punya kambing yang benggala besar-besar. Ya tawa plus misalnya. Nah, sekarang pemungutnya sudah berapa kambingmu? Kambing saya 120. Oh, berarti kena satu. Ya, dilihat, oh ini yang tengah-tengah nih. Yang punya mengatakan, jangan ini yang terbaik ambil. Bagus. Siapa yang punya niat? Yang punya. dengan dalil hadis yang lain para hadirin, kaitannya dengan unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat indahu shadaqatul jaz'ah." Siapa yang wajib baginya membayar unta yang umur 5 tahun, yang dia miliki hanya punya 4 tahun. Terima wahai pemungut zakat yang umur 4 tahun dan yang punya unta ini yang wajib bayar zakat ini nambah ngangsul lagi. Nyusuk lagi kekurangannya. Ya, nyusuk dia. Tapi kalau sebaliknya, dia wajib membayar yang 4 tahun, yang dia punya hanya 5 tahun. Terima 5 tahun, kalian pemungut zakat kembalikan sisanya. Sampai seperti ini para jemaah. Adilnya Islam. Enggak mau menzalimi. Seharusnya apa? Ah, sudah 5 tahun sudah ya, besar pahala kalian. Yang pungut zakat bilang besar pahala kalian. Ya, enggak boleh. Karena Nabi SAW suruh untuk mengembalikannya, yaitu kembaliannya satu kambing. Ya, atau sekian dirham. Wa hakadha. Baik. Maka di sini disebutkan zalim yang paling besar adalah syirik. Diambil dari kata ilahi wahidullah. Tauhidkan Allah. Lawan tauhid dari apa? Syirik. Ditiadakan. Kemudian di sini ditiadakan zalim. Ya, zalim dalam harta, pengambilan harta. Ya, zalim. Yaitu apa? Mengambil harta orang yang terbaik ketika pengambilan pemungutan zakat. Adapun kalau yang punya yang menyerahkan dengan sukarela, maka inilah kebaikan. Ini disebut oleh Allah Azza wa Jalla, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang hakiki yang sebenar-benarnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Karena memang manusia ini para jamaah wa tuhibbunal mala hubban jamma. Baik. Di antara faedah juga, anna awwala ma yajibu 'alal 'abd, kewajiban hamba yang pertama apa? Ibadatu rabbih ta'ala, ibadah tauhid. Dakwah pertama tauhid. Kewajiban pertama tauhid. Ya, dan kita katakan kewajiban terakhir juga tauhid. Kenapa? Karena Nabi mengutus Mu'adz tahun keberapa? 10. Dan itu tahun wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di samping itu hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, "Man kana akhiru kalamihi" atau yang hadis yang lain, "Laqtinu, ajarkanlah, bimbinglah orang-orang yang mau mati di antara kalian tahu la ilaha illallah." Maka itu sebabnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan di dalam awal kitab tauhid yaitu dakwah tauhid. Jelas faedah-faedah ini para jemaah? Tayyib. Kemudian hadis yang nomor 3 dalam kitab tauhid, qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Kami diberitakan oleh Muhammad bin Bashar. Ini gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Dia mengatakan huffadud dunya arba'ah. Ya, penghafalnya dunia ini ada berapa? 4. Yang pertama disebut yaitu Abu Zur'ah. Kemudian yang kedua Al-Imam siapa? Muslim. Kemudian yang ketiga Al-Imam Ad-Darimi. Yang keempat siapa? Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Qala haddatsana Gundar. Kemudian boleh mengatakan kami diberitakan oleh Gundar. Qala haddatsana Syu'bah. Kami diberitakan oleh Syu'bah. Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti al-Basri. Kemudian, qala haddatsana Abi Husain. Kami diberitakan oleh Abu Husain. Abu Husain namanya adalah Uthman ibn Asim al-Asadi wal-Ash'ash ibn Sulaim. Ya, ingat Abu Husain namanya siapa? Uthman ibn Asim al-Asadi. Kemudian dikatakan wal-Ash'ash ibn Sulaim. Dari As'ash bin Sulaim, sami'a al-Aswada ibn Hilal. Abu Husain dan al-Ash'ash mendengar al-Aswad ibn Hilal dari sahabat Mu'ad ibn Jabal. Ini masih sahabat yang sama. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'ad, hai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad?" Di sini perhatikan, ada kata-kata istifham, pertanyaan, atadri, tahukah engkau apa kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang dalam menyampaikan hadis itu pakai pertanyaan. Kenapa? Karena pertanyaan itu kadang-kadang lebih meresap. Lebih cepat ditangkap. Ya. Dan ini di antara bentuk kebaikan dan keindahan cara pembelajaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini banyak para hadirin. Atadri ma haqqullah 'alal 'ibad? Tahukah engkau apa hak Allah? Berarti apa? Kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan rasulnya yang tahu. Di saat itu disebut rasulnya. Adapun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya siapa? Hanya Allah azza wajalla yang tahu. Perhatikan, ada riwayat lain para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Riwayat lain yaitu disebutkan, dikatakan, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dibonceng oleh Nabi. Ala himar, di atas keledai. Yusamma Ufair. Nama keledainya Nabi namanya Ufair. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang boleh memberikan hewannya nama. Ya, dia punya anjing penjaga, boleh dikasih nama. Ya, dia punya anjing untuk pelacak, dia boleh dikasih nama, tidak ada masalah. Dia punya burung, boleh dikasih nama. Dia punya ayam, mungkin dikasih nama si Jago. Tidak ada masalah, boleh. Ya. Nah, untanya Nabi namanya Adba. Ada juga namanya Qaswa. Ini keledainya namanya apa? Ufair. Ya, sahabat punya burung dinamakan Nugair. Boleh, tidak masalah pada hal tadi. Ya, baik. Allah wa rasuluhu alam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Qala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. An ya'buduhu. Berarti di sini para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban yang pertama dan utama dari seorang hamba kepada Allah adalah tauhid. Maka itulah sebabnya Imam Bukhari meletakkannya dalam kitab apa? Kitab tauhid. Sedikit faedah tentang Allah wa Rasuluhu ta'ala. Dari sini diambil husnul adab fit ta'allum. Bagusnya adab dalam pembelajaran. Apa itu? Orang yang tidak tahu, jangan memaksakan diri menjawab. Tapi serahkanlah ilmunya kepada yang punya. Siapa yang punya? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada, sampai dikatakan oleh Ibn Khaldah, apabila datang seorang bertanya kepadamu, janganlah yang menjadi tujuanmu memberikan jalan keluar kepada yang bertanya. Jangan itu menjadi tujuan. Oh iya, saya dalam kesusahan, saya punya pertanyaan ini. Jangan kita yang ditanya terbetik dalam pikiran kita bagaimana menolong dia keluar dari kesusahannya. Tidak. Tetapi apa? Hendaklah tujuanmu, angan-anganmu, kamu yang selamat dari pertanyaan hari kiamat. Oh, ini loh para jamaah. Ini perlu kita camkan ini. Ya, karena biasa, oh kasihan dia bertanya nih. Datang dari dalu, jauh dia datang bertanya. Ya, coba kasih jawaban. Maka itu sebabnya Imam Malik gampang saja 36 pertanyaan dijawab, hanya 4 sisanya enggak tahu. Tidak tahu, tidak tahu. La adri, la adri, la adri, la adri, la adri. Tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Tidak jatuh Imam Malik. Jadi dikatakan oleh Sufyan atau Ya'qub ibn Sufyan dari Rabi'ah, gurunya Imam Malik mengatakan, Ibn Khaldah berkata, "Idza ja'aka rajul yas'al." Kalau ada seorang datang bertanya, apabila datang seorang bertanya kepadamu, "Fala yakun hammuka an tukhrijahu mimma waqa'a fi." Janganlah angan-anganmu, cita-citamu, tujuanmu melepaskan kebingungan orang tersebut. Jangan. "Waliyakun hammuka an tatakhallasa mimma sa'alaka anhu." Ya, hendaklah angan-anganmu, cita-citamu bagaimana kamu lepas dari tanggung jawab. Kenapa? Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu dia faedah sedikit tentang apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu Nabi mengatakan, ya, "Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Kewajiban hamba kepada Allah yang pertama dan utama adalah ibadah. Ingat? Kalau disebutkan oleh Ibn Abbas, atau pernah disebutkan oleh Ibn Abbas, kalau di dalam Al-Quran, seluruh ayat yang ada kata-kata ibadah itu maknanya apa? Tauhid. Maka di sini, "Ani'abuduhu" dan tauhid itu adalah ibadah. Maka Allah sebutkan, "Iyyaka na'budu." Ini dikatakan tauhidul ibadah. Baik. Jadi, ya, kewajiban kita yang pertama adalah tauhid dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada faedah. Nabi mengatakan an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'. Ibadah jangan syirik. Kenapa tidak mengatakan ibadah saja? Tapi ada ataf digandengkan wa la yusyriku bihi syai'. Ibadah jangan syirik. Kenapa? Karena ibadah tidak ada gunanya di sisi Allah kalau syirik. Banyak kita manusia ini beribadah masih syirik. Ya, banyak ibadah tapi apa? Masih percaya malam Jumat Kliwon. Ya, masih percaya angka sial 13. Masih percaya sama dukun, paranormal. Ibadah loh kepada Allah, salat lima waktu kok. Zakat, puasa, haji, zikirnya masya Allah. Tapi syirik. Itu sebabnya di sini. "Ayya'budu wa la yusyriku bi syai'a." Ini penekanan para jemaah. Jadi tidak cukup ibadah saja tanpa membuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang musyrikin dahulu beribadah kepada Allah juga. Ya, dan beribadah juga kepada selain. Maka di sini disyaratkan nafyus syirik. Ketika ibadah harus ditiadakan kesyirikan. An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Atadri ma haqquhum 'alaihi? Kemudian, apakah engkau tahu apa hak hamba yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla? Ini bukan barter para jemaah. Allah tidak ada yang mewajibkan untuk berbuat apa-apa. Tetapi Allah memberikan hamba ini tafadhulan sebagai karunia. Dan ini bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sebagai apa? Barter atau upah. Bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berjasa kepada dia. Dia yang berjasa kepada seluruh makhluknya. Jadi tidak ada yang berjasa kepada Allah sehingga Allah berhak untuk balas jasa. Enggak. Justru Allah Azza wa Jalla yang berjasa kepada segala-galanya. Sampai Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa yang kalian dapatkan dari nikmat ini semuanya datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dikatakan, "Atadri ma haqquhum 'alaih?" Hai Mu'adz, apakah kamu tahu apa hak hamba yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya apa? Allah yu'adzibahu. Allah tidak akan menyiksa mereka. Artinya apa? Yang bertauhid tidak akan kena siksa. Andai kata kena siksa bukan karena tauhid. Karena dosa yang lain yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. yang Allah sebutkan wa yaghfiru ma duna dzalika limay limay yasha. Dalam riwayat yang lain, Allah yu'adziba man la yusyrika bi syai'a. Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang berbuat syirik. Baik. Berarti makna hadis ini Allah yu'adziba man ya'budhu. Yang bertauhid tidak akan disiksa. Yang tidak syirik tidak akan disiksa. Karena tidak syirik tanpa ada ibadah juga enggak ada gunanya. Berarti apa? Ada dua. Dia beribadah dan tidak syirik. Tidak syirik saja tapi tidak ibadah bagaimana? Enggak ada gunanya. Ya, berarti harus dua ini. Maka dikatakan dari ayat lain menjelaskan Allah yu'adziba man la yusyrika bihi atau man la yusyriku bihi syai'a. Baik. Dari sini para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil faedah juga bahwasanya keutamaan tauhid melebihi keutamaan segala-galanya. Apa itu? Orang yang bertauhid akan aman dari siksa. Ketika tauhidnya sempurna, maka mutlak tidak kena siksa. Masuklah dia ke dalam golongan yang 70 ribu tanpa hisab, tanpa adab. Masuk golongan 70 ribu. Itu ketika tauhidnya sempurna dengan derajat sabiqun bil khairat dan muqtasid. Tetapi sekarang ya, kalau dia itu tauhidnya kurang, artinya mukammilat, penyempurnanya kurang atau wajibatnya kurang, maka kita katakan ayam mukammilatnya kurang, maka dia itu asal tidak syirik aman dari kekal neraka meskipun tidak aman dari siksa. Kalau tauhid sempurna, mutlak aman dari siksa. Punya dosa selain syirik yang tidak dimaafkan, aman dari kekal. Ini kalau Allah mau siksa dia. Karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik dan mengampuni selain dari yang syirik bagi yang dikehendaki. Inilah dia para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, faedah yang bisa kita ambil dari dua hadis ini, semoga bermanfaat. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan di sini. Tanya Ustaz, kebetulan dengan zakat sekitar 6 hari kemarin ada teman kantor masuk Islam dari Kristen ke Islam. Dan teman ini tidak mempunyai saudara di Jakarta dan dia tidak disukai sama kedua orang tuanya karena masuk Islam. Apakah teman ini berhak mendapatkan zakat? Saya minta doanya buat teman ini. Baik. Kita katakan tsabbatallah wa iyyahu ala Islam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla kokohkan dia di atas Islam. Yang kedua, bolehkah dia menerima zakat? Boleh. Dan dia termasuk mu'allaf. Tetapi jangan mu'allaf bawa ijazah. Ya, 2 tahun, 3 tahun bawa ijazah terus keliling. Ya, ijazah masuk Islam. Ya. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang menerima. Hadza wallahu ta'ala ala wa ala. Nah. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau kita pinjam di bank syariah, apakah termasuk riba atau tidak? Soalnya kalau di bank syariah itu adalah bank yang bisa membagi keuntungan katanya. Intinya seperti ini, Kak. Selama ada ya zada wastazada, minta tambahan dan ditambah, riba. Karena hukum asal akad namanya pinjam meminjam ini adalah akad sosial, ibadah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang dibawakan di dalam Targhib wat Tarhib, man aqrada akahu marratan aw marratain, ya, siapa memberikan pinjaman kepada saudaranya dua kali maka sama seperti dia bersedekah sekali kepadanya. Dan tentu yang namanya pinjam meminjam ini tidak ada nama berharap lebih, ya, atau tidak ada juga namanya minta ditambah dan tambahan. Allahumma, ada akad namanya mudharabah, baru babnya berbeda, bukan namanya pinjam meminjam. Tapi apa mudharabah? Ya, kerjasama, satu pemodal, satu pekerja, dan itu pun dalam jangka waktu tertentu. Kemudian dengan persentase tertentu, dengan seuntung sama untung, rugi sama rugi, kecuali ada keteledoran dari pihak pengelola, maka ini rugi dia sepihak. Jadi ada bunut, ada pasal-pasal yang perlu, ya, kita lalui dan kita cermati sehingga terjadilah dia mudharabah yang syar'iyah. Nah, ini dia perlu diperhatikan. Allah Ta'ala ala wa ala. Nah, ada pertanyaan. Baik, apakah boleh sang istri memberi zakat kepada suaminya yang bangkrut? Ini hebat ini. Suami bangkrut, istri kaya. Ya, ini mah. Luar biasa ini wajah. Ya, atau mungkin punya bisnis sendiri, ya. Jadi tidak tahu menahu sudah, ya, bisnis laki, bisnis perempuan. Kita katakan boleh, tidak ada masalah. Karena istri tidak wajib menafkahi suami. Yang wajib menafkahi adalah suami. Adapun suami kasih istrinya zakat, enggak boleh. Sebagaimana disebut oleh para ulama kita, ya, wala man tajibu alaihi nafaqatu hala jarayaniha, katanya. Tidak boleh membayar zakat kepada orang yang kita nafkahi di saat, ya, kewajiban itu berlaku. Misalkan ini harinya untuk menerima belanja setiap pekan. Kita ganti pakai zakat. Ini sudah zakat saya pakai. Supaya apa? Hemat. Gak boleh itu. Ya, ada Allah Ta'ala ala wa'ala. Baik, saya kira demikian para jemaah. Semoga bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.